ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Raja dan para pendengar radio Suara Al-Iman, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kajian rutin hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam. Pembahasan kita insyaAllah pada hari ini ada pembahasan tentang bab Ar-Raja, yang mana sebelumnya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah menjelaskan, membawakan bab al-khauf, bab tentang bagaimana seorang menanamkan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mendorongnya untuk berbuat baik, yang mendorongnya untuk beribadah dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian setelah bab ar-raja, setelah bab al-khauf, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang berikut, bab yang berikutnya, itu bab ar-raja. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa al-khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, wa-raja, dan menanamkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla, menanamkan harapan dan diri kita terhadap Allah dan rahmat Allah, ini merupakan dua hal yang harus ada dalam diri seseorang, yaitu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua hal ini adalah bagian dari arkanul ibadah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa arkan al-ibadah, rukun-rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama adalah al-hub lillah, seorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia melaksanakan ibadah kepada Allah karena kecintaannya kepada Allah. Rukun yang kedua yaitu al-khauf. Ketika seorang melakukan ibadah kepada Allah, hendaklah dia tanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia melanggar perintah Allah, dia akan mendapat ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu harus ada rasa takut terhadap azab Allah, murka Allah, dan takut kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada dirinya Jalla Jalaluhu. Kemudian yang ketiga, dalam kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla juga harus ada harapan. Makanya harapan itu mendorong seorang untuk beramal. Karena sebenarnya dikatakan oleh para ulama bahwa perbedaan antara ar-raja dan at-tamanni itu jelas. Perbedaan antara harapan dan alam-alam. Kalau harapan itu adalah disertai dengan atau diwujudkan dalam bentuk amal ibadah, amal perbuatan, Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang berharap akan pertemuannya dengan Rabbnya dan Tuhannya, apa yang diperintahkan Allah, "Faly'amal 'amalan shalihan." Hendaklah dia melakukan amal soleh. Maka harapan seseorang terhadap rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah, cinta Allah harus diwujudkan dalam amal perbuatan, dalam amal ibadah, dalam amal ketaatan. Adapun angan-angan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh seorang, tetapi dia tidak berbuat sesuatu. Dia tidak berbuat hal-hal yang akan membawa dia atau menjadi penyebab dia mendapatkan apa yang menjadi angan-angannya. Sebagaimana angan-angan orang kafir, orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah atau yang menyekutukan Allah, mereka dalam kehidupannya mereka berangan-angan untuk mendapatkan ridha Allah, ampunan Allah, cinta Allah, kasih Allah, tetapi mereka tidak berbuat sesuatu. Nah, ini yang disebut dengan angan-angan. Oleh karena itu, harapan yang benar dalam diri seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah, karunia Allah, ampunan Allah harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Orang yang berharap ampunan Allah, dia wajib beriman kepada Allah. Orang yang berharap ampunan Allah, dia wajib melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka arti dari sebuah harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melakukan sesuatu, dan beramal, dan berbuat, dan dicontohkan oleh para anbiya, para rasul, manusia-manusia yang termulia. Mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, dijamin surga, dijamin ampunannya. Tetapi meskipun demikian, mereka adalah orang-orang yang beramal, yang berbuat, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang melaksanakan perintah Allah dalam menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia atau kepada kaum-kaum mereka. Al-Rasul alaihi salatu wassalam yang merupakan kudwah, contoh teladan bagi kita, orang yang termulia, hamba yang termulia sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, meskipun beliau telah dijanjikan oleh Allah dengan berbagai macam janji, kemuliaan bagi beliau, surga bagi beliau, dan berbagai macam kenikmatan, namun beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan perintah Allah, dan beliau tidak pernah menerjang larangan-larangan Allah. Dan beliau adalah orang yang paling banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harapan diwujudkan dengan amal perbuatan. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan kepada beliau salam sejahtera yang tidak terhingga. Jadi bab roja adalah merupakan atau sesuatu yang harus ada dalam diri seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia kumpulkan dalam dirinya dua hal ini, ada rasa takut terhadap Allah azza wa jalla, juga di sisi lain dia tetap berharap rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat-ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, di antaranya adalah surat Az-Zumar ayat 53. Allah Azza wa Jalla berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama menyebutkan tentang ayat ini bahwa ayat ini merupakan seruan Allah kepada hamba-hambanya, baik para pelaku maksiat, demikian pula orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Allah menyeru mereka, ya, untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka kalau mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini seruan Allah kepada hamba-hambanya agar mereka tidak putus asa dari rahmat Allah meskipun mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dosa-dosa yang besar, bahkan kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, dan yang lainnya. Dari dosa-dosa besar, Allah menyuruh mereka untuk kembali kepada Allah. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dari kekufuran mereka, dari kesyirikan mereka, dari kemunafikan mereka, dari kefasikan mereka, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Dia akan menerima tobat mereka. Dan Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka. Makanya ayat ini adalah berita gembira bagi umat ini, bahkan umat manusia yang kufur dan kembali kepada Allah dan beriman, yang munafik dan kembali kepada Islam dan mengikhlaskan imannya kepada Allah, amalnya kepada Allah, yang musyrik pun demikian akan kembali kepada Allah dan meninggalkan kesyirikannya, kebergantungannya kepada selain Allah, tinggalkan semua itu. Ya. Kembali kepada Allah. Allah Zat yang akan mengampuni dosa-dosa setiap hamba yang berbuat dosa. Jangan sampai seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun dosa dan sebesar apapun dosa yang dikerjakannya, sebanyak apapun dosa yang dikerjakannya, apabila dia kembali kepada Allah bil inabah wa taubah, berujui wal audah ila Allah, dan inabah kepada Allah, rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allah bergembira tatkala hamba-hamba yang bertobat kembali kepadanya. Dan ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ayat ini adalah ayat yang sangat menggembirakan bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ayat kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Saba ayat yang ke-17. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa hal yujazi illa al-kafur, dan tidak akan memberikan balasan, yakni dari ancaman siksaan, kecuali orang-orang yang kafur, yang banyak kufurnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Oleh karena itu, ayat ini merupakan seruan kepada orang-orang yang kafir agar kembali kepada iman. Karena Allah memberikan balasan setiap manusia dan perbuatannya. Maka Allah memberikan balasan kepada orang beriman dan amal soleh dan amalnya. Allah berikan balasan dari amal-amal kebaikannya. Dengan pula orang kufur, kafir dan kekufurannya. Dan mereka tidak kembali kepada iman. Mereka pula akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Setimpal dengan perbuatannya dan kekufurannya. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu surah Toha ayat ke-48. Surah Toha ayat ke-48, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna kun u'ya ilayna anna al-adhab ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwasanya azab itu hanya akan diberikan, ditimpakan kepada man kadzdzaba wa tawalla. Kepada orang yang berdusta, yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan orang yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari iman kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa selama seorang memiliki iman kepada Allah Azza wa Jalla, ada harapan dalam dirinya, ada harapan baginya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbuatan kesyirikan, ya ini terdapat ancaman dalam Al-Quran Al-Karim bahwa dia tidak dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali dengan bertobat, berhenti dari kesyirikannya. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita di dalam ayat ini bahwa azab hanya akan ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah. Adapun orang yang dia beriman, dia beramal saleh, dia melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan rahmat Allah Azza wa Jalla yang maha luas kepada hamba-hambanya. Maka jangan sampai mereka putus asa kepada rahmat Allah. Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dan itu bisa dilihat, bisa dirasakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Betapa banyaknya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah berikan rahmat secara umum, baik pada orang mukmin maupun orang kafir, baik pada seorang mukmin maupun orang munafik. Semua diberikan rahmatnya. Tetapi ada rahmat yang khusus bagi orang-orang beriman dan beramal soleh yang mati dalam iman mereka. Mati dalam kebaikan. Mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmatnya. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benaknya, dalam hatinya. Maka rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, kebanyakan hadis-hadis ini berkaitan dengan akidah. Bagaimana keimanan seorang kepada Allah dan Rasulnya yang menjadi sebuah harapan baginya. Dalamnya dia diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال, dan dari عبادة بن الصامت رضي الله عنه beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا, من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, من siapa yang bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, la syarika lahu, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwa saya Isa, yaitu Isa bin Maryam, adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan bahwa saya Isa bin Maryam adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, itu kalimat perintah, kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan bahwa saya Isa bin Maryam adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan bahwa Isa adalah ruh ciptaan Allah, wal jannatu haqqun, dan bahwa siapa yang bersaksi bahwasanya surga itu hak, wal naru haqqun, dan bahwa neraka itu hak, adkhalahu Allahul jannata, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal perbuatannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keimanan yang wajib bagi seorang mukmin terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi masalah-masalah akidah yang sangat pokok, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi, artinya dia betul-betul meyakini, ya, karena semua kesaksian yang benar adalah sesuatu yang meyakini seseorang. Oleh karena itu, di dalam perkara-perkara dibutuhkan saksi. Untuk apakah saksi-saksi itu? Untuk meyakinkan perkara tersebut, mendudukkan perkara itu sesuai dengan yang sebenarnya. Maka seorang yang bersaksi, yang meyakini, ya, seakan-akan dia menyaksikan dengan mata kepalanya, Allah ilaha illallah, bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Jadi dia meyakini tentang akidah tauhid ini dan keyakinan yang sepenuhnya, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba Allah dan beliau adalah utusan Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Makanya Allah menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin meyakini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam keyakinan-keyakinan yang batil, seperti meyakini bahwa beliau memiliki sifat ketuhanan. Ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Seorang hamba meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang mukmin yang beriman bahwa Nabi SAW adalah hamba Allah dan beliau adalah Rasul utusan Allah, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dan dia meyakini bahwa saya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Karena ada sebagian manusia yang meyakini Isa adalah anak Allah, ada yang meyakini Isa adalah salah satu oknum dari tiga oknum. Maka Islam datang membenarkan, meluruskan penyimpangan-penyimpangan sebelumnya terhadap Isa bin Maryam alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa taslim. Dan barang siapa bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dia bukan anak Tuhan, dia bukan anak Allah, dia bukan salah satu dari oknum yang tiga, tapi dia adalah hamba Allah dan Rasul utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan beliau Isa bin Maryam adalah kalimat Allah, yaitu kalimat perintah kun fayakun, jadilah maka jadilah Isa, tanpa proses pernikahan seorang suami laki-laki dan wanita. Karena Isa dilahirkan oleh Maryam binti Imran alaihissalam, dilahirkan oleh beliau tanpa seorang ayah. Itu Isa bin Maryam. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah perintahkan Isa, jadilah Isa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatnya adalah kalimat perintah. Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa Isa bin Maryam adalah kalimat Allah. Perintah Allah untuk dia menjadi Isa. Tanpa pernikahan ibunya dengan seseorang. Dia seorang laki-laki. Dan dia jadi. Dalam Al-Quran Al-Karim. Surat Ali Imran. Ayat yang ke-45. Surat Ali Imran. Surat yang ketiga dan surat Al-Quran Al-Karim pada ayat yang ke-45 Allah Azza wa Jalla berfirman, idh qalatil malaikatu, ingatlah tatkala malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, inna Allah yubashiruki, sesungguhnya Allah memberikan berita gembira kepada engkau, bikalimatin minhu, dan suatu kalimat darinya, ismuhu Isa bin Maryam, namanya adalah Isa bin Al-Masih Isa bin Maryam, ismuhu Al-Masih Isa bin Maryam, namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam, wajihan fi dunya wal akhirah, wa minal muqarrabin, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia salah seorang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kedudukan Isa bin Maryam. Seorang Rasul yang mulia. Dan itu keyakinan kita sebagai orang Muslim. Sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meyakini tentang Isa bin Maryam. Seorang yang mulia. Dia seorang Nabi, seorang Rasul. Yang diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Dia dilahirkan tanpa ayah. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangankan tanpa ayah, Allah telah menciptakan seorang tanpa ayah dan ibu, yaitu Adam alaihissalam. Allah menciptakan seorang dari seorang laki-laki tanpa seorang perempuan, yaitu Hawa, istri Nabi Adam. Allah ciptakannya dari rusuk Nabi Adam, seorang laki-laki. Dan Allah ciptakan Isa bin Maryam dari seorang wanita tanpa seorang ayah. Maka semua sudah terjadi. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah berkuasa untuk menciptakannya. Karena Allah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Adam bin Adam diciptakan oleh Allah bukan dari seorang ayah, bukan pula dari seorang ibu. Hawa diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki yaitu Adam, dari tulang rusuknya. Dan Isa bin Maryam diciptakan oleh Allah dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala la fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah keinginkan. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla. Semua ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه. دمع وسيئس بن مريم أدلاح روح yang Allah ciptakan, ditiupkan kepada janin Isa. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171. Surat An-Nisa ayat yang ke-171, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya Ahlul Kitab, wahai Ahlul Kitab, ya, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian bersikap melampaui batas dalam agama kalian. Bersikap melampaui batas sesuatu yang tercela. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wa ya ahlul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak. Kecuali yang benar. Innama al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa al-Masih Isa bin Maryam adalah kalimat Allah. Ada kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah untuk dia jadi. Al-Qaha ila Maryama, yang mana kalimat itu disampaikan, diperintahkan, atau disampaikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan Isa bin Maryam adalah ruh ciptaan Allah. Fa'aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kepada para Rasulnya. Subhanahu an yakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki seorang anak. Lahu ma fis samawati wa lahu ma fis samawati, alquha ila Maryam wa ruhun minhu. Wa Isa bin Maryam ada Rasul sallallahu, dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Fa'aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada para Rasulnya. Wa la taqulu thalathatun, dan janganlah kalian mengatakan tiga. Ini trinitas. Intahu khairan lakum, berhentilah dari keyakinan itu, dari anggapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Inna Allahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah ilah yang satu, ilah yang maha esa. Subhanahu an yakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki seorang anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya miliknya apa yang di langit dan di bumi. Wa kafiya billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi ayat ini sangat jelas menerangkan kepada kita tentang Isa bin Maryam, beliau adalah hamba Allah, Rasulullah sallallahu, kalimat Allah, dan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditiupkan ke dalam janin Isa bin Maryam dalam perut Maryam. Kemudian kata Nabi Alaihissalam, wal jannatu haqqun, wal jannatu haqqun. Dan para siapa bersaksi bahwa surga itu adalah hak, surga hak. Setiap orang beriman yakin akan ada surga. Manaru haq, demikian pula neraka itu benar, benar adanya. Dan Allah telah menciptakan surga dan neraka. Orang yang mempunyai keyakinan seperti ini, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan. Jadi menjadi harapan seorang mukmin dia mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah tatkala dia memiliki akidah ini. Keyakinan akan kesan Allah, keyakinan akan Rasulullah SAW sebagai Rasul yang terakhir, keyakinan terhadap Isa bin Maryam juga adalah hamba Allah, dia bukan anak Tuhan, ya. Dia bukan salah satu dari tiga oknum, tapi adalah hamba Allah dan Rasulnya yang Allah ciptakan dari seorang wanita tanpa seorang ayah. Kemudian seorang meyakini surga itu ada dan benar, neraka itu ada dan benar, maka ini sudah satu harapan baginya bahwa dia akan dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bagi riwayat li muslimin, dalam sebuah riwayat lain, redaksi yang lain, di riwayat oleh muslim, Nabi SAW bersabda, man syahida Allah alla ilaha illallah, barang siapa yang memberikan persaksian atau dia bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad ada Rasul utusan Allah, haramallahu alaihi nar, niscaya Allah akan mengharamkannya, Allah mengharamkannya dari akan api neraka. Allah haramkan bagi orang itu api neraka. Dia selamat dari azab Allah. Dan apabila kita cermati hadis ini tentang harapan, sangat berkaitan dengan akidah, akidah tauhid dan keimanan kepada nubuah, kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang meyakini hal ini, yang meyakini akidah ini, dia diberikan sebuah harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan mengampuninya, memasukkannya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amal perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa setiap hamba Allah itu memiliki jadi amal-amal yang berbeda-beda, artinya tingkatan-tingkatan amal seorang, ya. Ada orang amalnya banyak, amal solehnya, amal kebaikannya. Ada orang yang amalnya pas-pasan, ya. Ada orang yang amalnya kurang, ya. Maka Allah masukkan surga bagi setiap hamba itu sesuai dengan amal perbuatan ibadah yang dilakukannya. Walikullin darajat mimma amilu. Allah SWT berfirman, ya, bagi setiap orang memiliki derajat sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tapi ketika mereka memiliki keimanan yang sama, itu beriman kepada apa yang disebutkan dalam hadis tadi, maka ada sebuah harapan dia diselamatkan oleh Allah SWT dari azabnya. Maka itu yang diambil dari hadis ini, la yadkhulul jannata illa nafsul mu'minah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman kepada Allah azza wajalla. Makanya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Maka syarat masuk surga adalah iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan iman kepada hal-hal yang wajib diimani. Contohnya dalam hadis ini. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa tingkatan seorang hamba yang beriman kepada Allah di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah ketika dia betul-betul mengabdikan dirinya kepada Allah dalam kehidupannya. Makanya semakin banyak seorang beribadah dan mengambakan dirinya kepada Allah, semakin tinggi derajatnya. Allah menyebut kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, asra bi'abdihi. Ini satu kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah seorang hamba yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah semata. Ya. Makanya ada larangan menghambakan diri kepada hawa nafsu, menghambakan diri kepada manusia, menghambakan diri kepada harta, ya, dan yang lainnya. Karena itu semua dapat menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan penghambaan diri yang murni kepada Allah, itulah yang menjadikan seorang hamba mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka derajat tertinggi bagi seorang hamba adalah orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Itu yang paling mulia. Bukan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa a'la al-maqamat, ya, setinggi-tingginya maqam sisi Allah, ya, itu bagi orang yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang meninggal dan dia meninggal di atas keimanan, maka dosa besar yang dilakukannya tidak mengeluarkan dia dari pokok keimanan itu sendiri. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa setiap amal kebaikan itu akan menambah keimanan seorang, mempertebal keimanan seorang. Demikian sebaliknya, perbuatan-perbuatan maksiat akan mengurangi iman seseorang, menipiskan iman seseorang. Kenapa? Karena maksiat itu yang mengikis iman itu. Ya. Sedangkan ketaatan itu yang akan menambah keimanan tersebut. Jadi selama seorang masih ada iman dalam dirinya, ya, maka kalaupun dia terjerumus dalam dosa, selain dosa syirik, maka dia masih diharapkan mendapat ampunan Allah dan diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Isa bin Maryam. Beliau adalah seorang hamba Allah. Dan Allah memberikan perumpamaan. Ya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari debu, dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan padanya, jadilah. Maka jadilah. Ini disebutkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-59. Jadi Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan dia adalah sebagai hujjah yang menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla karena Allah menciptakannya dari seorang ibu tanpa seorang ayah dan Allah Maha Kuasa segala sesuatu sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Kemudian termasuk hal yang berkaitan dengan masalah-masalah keimanan adalah keimanan seorang mukmin terhadap adanya surga dan neraka. Kan Allah telah menciptakannya. Ya. Kita wajib beriman akan adanya surga dan adanya neraka. Masing-masing dan penghuninya yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita memiliki kewajiban untuk beramal. Kewajiban kita bersungguh-sungguh dalam berbuat, dalam beramal, dalam beribadah. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, kan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, يقول الله عز وجل, الله عز وجل berfirman, من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها أو أزيد. Barang siapa yang dia melakukan satu amal kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang semisal dengan itu. Diberi balasan 10 oleh Allah. أو أزيد, atau lebih dari 10. Jadi satu amal kebaikan akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 atau lebih dari 10. Kemudian kata Allah, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, dan barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang buruk, فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوَغْفِرْ, dan barang siapa yang melakukan satu amal keburukan, maka balasan dari satu keburukan, yaitu keburukan yang serupa dengannya, أغفر, atau aku mengampuni. Subhanallah. Demikian rahmat Allah pada hamba-hambanya. Jika Allah mengatakan orang berbuat kejelekan, akan dibalas oleh Allah dengan kejelekan yang serupa, atau Allah mengampuninya. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا, dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada aku sejengkal, maka aku dekatkan diriku kepadanya sehasta. Sehasta. Sehasta itu dari ujung jari ke sini. Sehasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan barang siapa yang dia mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku mendekatkan diriku kepadanya ba'an. Satu depa. Waman atani yamshi, dan barang siapa datang kepada aku dan berjalan, ataitu harwalatan, aku datang kepadanya dengan lebih cepat dari itu. Waman lakiyani biqurabil ardi khati'atan, dan barang siapa berjumpa denganku dan dia membawa dosa sepenuh bumi atau mendekati sepenuh bumi, la yushiriku bi syai'an, sementara dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, laqituhu bi mithliha maghfiratan, niscaya aku akan menemuinya, bertemu dengannya dan membawa semisal itu ampunan. Jadi semisal dosanya, dia datang dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah, tetapi dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah akan datang kepada dengan membawa ampunan juga sepenuh bumi. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga disebut hadis qudsi, yaitu firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Allah SAW tanpa perantaraan Jibril, tanpa perantaraan Jibril, dan ungkapan ini diungkapkan oleh Nabi SAW, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara makna, ya. Hadis qudsi ini memberikan kepada kita pelajaran yang banyak, yaitu harapan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih, penyayang pada hamba-hambanya. Dan juga hadis ini tentu memberikan harapan pada seorang mukmin, dan supaya dia tidak putus asa dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini menjelaskan di antara rahmat Allah tersebut, yaitu mudha'afatu al-hasanat, Allah melipat gandakan suatu amal kebaikan, yang dilakukan oleh seorang hamba dengan berlipat ganda minimal 10, bisa lebih dari itu. Ini kembali kepada hal-hal yang dapat meningkatkan nilai lebih dari 10 kali dari sisi keikhlasannya, kesungguhannya dalam melakukan amal kebaikan itu, ya, mutaba'ahnya, sejauh mana dia mutaba'ah Nabi SAW, mengikuti Rasulullah, ya, dan yang lainnya, faktor-faktor lain yang menjadikan amal itu berlipat ganda lebih dari 10. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat. Yang disebutkan sifat-sifat Allah dalam hadis ini yang wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Ini yang perlu kami tekankan dalam masalah ini. Masalah sifat Allah, istiwa-Nya Allah, ya, di arsy-Nya dan seterusnya. Kita ini diperintahkan untuk beriman kepada sifat-sifat tersebut. Kita tidak diperintahkan, bahkan dilarang membayang-bayangi sifat Allah itu dengan akal kita. Jadi kita wajib beriman, menetapkan sifat itu, menetapkan sifat tersebut. Itu kewajiban kita. Tetapi mengetahui bagaimananya, ya, kaifiyahnya, itu bukan urusan kita. Dan tidak boleh seorang membayangkan bagaimana Allah beristiwa di arsy, dibayangkan oleh seorang duduk di kursi. Ya jelas keliru. Itu sudah musyabbih namanya. Kita wajib beriman, menetapkan sifat itu. Dan jangan dibayangkan. Ketika seorang membayangkan sifat itu dengan manusia, berarti dia telah terjerumus dalam tasybih. Setelah dia tasybih, baru dia menafikan. La'udzubillah min dzalik. Makanya al-sunnah para salaf dahulu, mereka beriman pada ayat-ayat sifat sesuai dengan apa adanya. Tidak pernah mereka bayangkan sebagaimana orang-orang mutaakhirin, ya, di zaman kita ini atau zaman sebelumnya. Kok Allah dibayangkan? Lihat seharusnya bagaimana dibayangkan. Yang menyuruh Anda membayangkan itu siapa? Coba berikan satu dalil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada ayat, ada hadis memerintahkan kepada kita untuk membayangkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifatnya tidak akan dijumpai. Kewajiban kita beriman, imanilah sifat-sifat itu. Jangan bayangkan. Orang yang membayangkan sifat Allah itu berarti dia telah melamakan dengan sifat itu dengan manusia. Justru dia yang tasybih, yang melamakan. Silakan tunjukkan satu ayat dalam Quran dan satu hadis Nabi SAW atau perkataan para salafus saleh, ulama-ulama muslimin yang menyuruh kita membayangkan sifat-sifat Allah itu. Datangkan dalil. Bagi yang mengingkari atau mentakwilkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, niscaya tidak akan ada. Maka dari itu, di sini pentingnya iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada sifat-sifatnya. Karena Allah lebih mengetahui tentang dirinya, ya. Jangan kita pernah membayangkan Allah, kita bayangkan dan kita samakan dengan manusia. Maha suci Allah, Maha suci Allah dari persamaannya dengan manusia. Laisa kamitsli syai'un. Tiada satu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Tetapkan sifat Allah. Jangan pernah dibayangkan. Jangan pernah berandai-andai. Kalau seandainya saya menetapkan, nanti saya begini. Kalau anda saya begini, nanti saya begini. Tidak. Aku beriman pada Allah. Sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Inilah yang dipahami dan dijalankan oleh para ashab, sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita hidayah, taufiq, inayah kan semoga Allah melindungi kita dari penyimpangan dalam agama ini. Kalaupun seorang menyimpang, segeralah kembali pada Allah. Ya, jangan bangga dengan penyimpangan itu. Ya, janganlah membanggakan diri kita dengan penyimpangan yang kita lakukan. Tapi sembunyikanlah penyimpangan itu. Cukuplah antara kita dan Allah Ta'ala. Ketika kita bermaksiat, ketika kita menyimpang dari cara Allah, bertobatlah. Cukuplah Allah mengetahui. Tapi jangan dibanggakan. Apalagi tulis di Facebook, yang membangga-banggakan penyimpangannya, na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Aku lukau lihada Allah Ta'ala alam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami kembalikan ke pembawa acara. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasan di kajian ilmiah pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, kita coba angkat untuk di kesempatan yang pertama di layanan-layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Baik. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Abdullah di Sulawesi, Pak. Silakan Pak Abdullah, Sulawesi. Saya mau tanyakan, apa benar bahwa menetapkan jus-jus di Al-Qur'an itu adalah bid'ah? Baik, cukup pertanyaannya, ditunggu jawaban dari Ustaznya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tafadhal. Maaf, mohon diulangi pertanyaannya karena tidak jelas pertanyaannya. Baik, kami ulangi pertanyaan dari Bapak Abdullah di Sulawesi. Ustaz, apakah benar bahwa menetapkan jus-jus dalam Al-Quran itu adalah perkara bid'ah? Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dan susunan-susunannya, surat-suratnya sudah ditetapkan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Ya, sejak zaman Nabi Alaihissalam, dan diketahui oleh beliau juga oleh para sahabat Nabi Alaihissalam, maka tidak bisa dikatakan bahwa pembagian juz menjadi 30 juz kemudian dan yang lainnya itu hal yang bid'ah. Tidak, karena memang sudah ada, yakni dari zaman Rasulullah SAW, tentang terutama surat-surat, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa dan seterusnya, sudah dari zaman Rasulullah SAW. Ya. Adapun pembagian juz adalah bagian dari Al-Quranul Karim. Ya. Allah Ta'ala alam, bahwa kami tidak sependapat dengan orang yang mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah. Padahal ini semua adalah dalam rangka, yakni dengannya mempermudah mengetahui juz 1, juz 2, juz 3, ya, dan seterusnya. Allah Ta'ala alam, bisa tanyakan pula pada asatid yang lainnya. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar maupun pemirsa yang bertanya di layanan layanan telepon tadi. Dan berikutnya masih di layanan layanan telepon untuk penelpon kedua di pagi hari ini. Ya, kita sapa, halo. Di pagi hari ini. Ya, kita sapa, halo. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sebelum kita lanjutkan, mohon dikecilkan terlebih dahulu ya volume radio atau televisinya. Iya. Nah, dengan siapa ini terhubung? Sudah. Silakan dengan Bapak siapa, dari mana? Idrus dari Padang. Nah, Bapak dari Padang ya. Silakan pertanyaannya. Idrus dari Padang. Nah, silakan. Iya. Assalamualaikum Buya. Iya, silakan ke pertanyaan. Yang pertama saya mau tanyakan, kenapa di dalam Al-Qur'an kalau dahulunya Al-Quran itu ada Waljasal Lataf. Di tengah-tengahnya dan di cetak merah. Sekarang tidak ada lagi. Yang kedua, doa-doa yang terdapat di balik Al-Quran itu, apakah itu doa dari wali-wali Allah atau dari Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Ustaz, dipersilakan. Baik, tentang pertanyaan Bapak Haji Idrus dari Padang. Pertanyaan pertama tentang kalimat wal yatalattaf yang ada dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Kahfi. Wallahu a'lam. Memang dalam Quran cetakan Indonesia dulu itu ya, banyak sekali kita jumpai ya diberi tanda merah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kalimat ini kalimat yang paling tengah dari seluruh kalimat-kalimat dalam Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam. Saya sendiri tidak jelas tentang mengapa diberikan warna merah. Tapi sebagian informasi mengatakan bahwa kalimat itu adalah kalimat yang paling berada di tengah dari permulaan dan dari bagian akhir dia yang di tengah. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, adapun yang ditanyakan mengapa sekarang kok tidak ada lagi, wallahu a'lam, cetakan-cetakan terakhir tidak ada dan itu tidak akan memberi pengaruh pada seorang yang membaca Al-Quran itu sendiri. Ya, arti apalah arti sebuah warna? Intinya bagaimana kita mengaji, kita membaca Al-Quran, meresapi, merenungkan maknanya, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Adapun warna itu, jadi tidak ada keistimewaan tertentu, ya, dan kalimat wal yatalattaf, ya, tidak ada keistimewaan tertentu dalam pemberian warna merah terhadap kalimat tersebut. Ada pencetakan sekarang yang mungkin sudah semakin banyak orang yang mengerti sehingga kemudian tidak diberi warna merah lagi pada kalimat tersebut. Adapun yang kedua tentang doa-doa dari khatam Quran itu wallahu a'lam, saya melihat dalam doa sebagian mushaf Al-Quran Al-Karim, doa-doa yang ditulis dalam doa khatmul Quran itu ada doa dari Al-Quran Al-Karim. Juga ada doa sebagian diambil dari hadis-hadis Nabi SAW dan juga ada sebagian doa yang memang dari perkataan atau apa yang dibuat oleh para ulama dan kalimat-kalimat yang indah yang tidak bertentangan dengan itu sebagai doa. Jadi pada sebagian mushaf Al-Quranul Karim, kumpulan doa khatmul Quran ketika seorang khatam Quran membaca doa itu ada bersumber dari Al-Quranul Karim, ada bersumber dari Nabi SAW, dan ada juga doa yang ditulis oleh para ulama. Dan itu insya Allah tidak mengapa seorang ketika dia membaca doa itu, karena kebanyakan doa-doa tersebut yakni mempunyai makna yang baik dan mempunyai makna yang bagus dalam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika misalnya seorang menyelesaikan, yaitu menghatamkan Al-Quranul Karim. Jadi intinya doa-doa itu tidak mengapa. Ya, ada dari Al-Quran, ada dari hadis, dan ada juga dari perkataan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya kita akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan kajian pagi hari ini. Satu di antaranya, Ibu Lili di Samarinda bertanya, Ustaz ingin bertanya, di sekitar tempat tinggal saya kebetulan ibu-ibunya yang tinggal sangat suka berkumpul dan bergunjing. Begitu juga saya dahulu. Dan alhamdulillah sejak saya mulai ikut kajian, saya tidak mau lagi berkumpul bergunjing lagi dan lebih memilih di dalam rumah dan menjauhi mereka. Bagaimana sikap saya ini ya Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum. Masalah perbuatan menggunjing manusia ini adalah perbuatan yang paling gampang dan mudah. Oleh karena itu banyak peminatnya, terutama orang-orang yang nganggur, yang tidak punya kerjaan, ya, itu senang duduk kumpul dan membicarakan tentang seseorang. Ya, padahal ini bagian dari ghibah yang tidak dibolehkan. Tentu dalam hal ini kita mempunyai kewajiban. Ya, seperti yang ditanyakan oleh ibu ini, apakah sikapnya benar ketika dia menjauhi mereka? Maka saya katakan, apabila ibu ini yang bertanya mengetahui bahwa dia mampu memberikan nasihat pada mereka, ya, kemudian dia misalnya mendatangi mereka, kemudian memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, agar kita menghindari menggunjing manusia, maka lakukanlah. Karena ini bagian dari dakwah, bagian dari amal kebaikan, kalau mampu. Tetapi kalau seorang mungkin meyakini dirinya bahwa dia tidak mampu memberi peringatan pada mereka, maka sikap menjauhi majelis itu adalah sikap yang tepat. Tetapi jangan sampai memutus silaturahmi, karena mungkin ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita mengingatkan mereka. Ya. Tapi sikap ketika mereka berbicara tentang seseorang, menggunjing seseorang, kita menghindar, kita mengucapkan assalamualaikum, kemudian pergi, ini adalah sikap yang semestinya begitu. Sikap yang benar. Tetapi kemudian mengusirkan diri, menyendiri, dan tidak bergaul, ini pun sikap yang kurang tepat menurut saya. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia, kita harus bisa bergaul dengan manusia, terutama dengan tetangga kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan pergaulan itu tidak menghalangi kita untuk memberi nasihat. Kita pun harus mau diberi nasihat. Kadang-kadang kita pun salah, kita keliru, dan kita pun harus siap diberi nasihat dengan lapang dada, ya. Atau kita memberi nasihat dengan cara yang baik, ya. Dan nasihat itu kadang-kadang tidak perlu dengan bicara, tidak perlu dengan omongan. Bisa nasihat itu dengan tulisan. Mungkin kita punya tulisan, ada buletin tentang bahaya ghibah misalnya, bahaya mengunjing orang atau lainnya. Kalau ada buletin kita bagikan, itu bagian dari dakwah. Tidak mesti kita memberi nasihat, karena kadang-kadang memang omongan kita tidak didengar, ya. Dan kalau kita punya sarana yang lain, kita yakin bahwa itu bisa membantu dalam menghilangkan kemungkaran itu, maka lakukanlah semampu kita. Adapun memutus hubungan, ya, ini juga hal yang kurang baik, ya, karena suatu saat kita membutuhkan teman, kita membutuhkan tetangga, di saat-saat kita memerlukan atau ada suatu keperluan, suatu pekerjaan, maka tetap menjaga, ya, dan menjaga hubungan kita dengan tetangga kita, ya, dan teman-teman kita. Ini hal yang harus tetap kita jaga, semua dalam koridor yang terkontrol, ya. Menjaga itu bukan berarti kemudian kita terjerumus dalam maksiat yang dilakukan, tidak. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki, menasihati, ya, dan berbuat yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan, dan semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang menyimaknya. Dan alhamdulillah, berikutnya kita akan akhiri kajian kita karena waktu yang telah mencukupi Ustaz. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari perjumpaan kita pada pagi hari ini, Ustaz. Tafadhal. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana saya telah jelaskan tadi masalah al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan harapan, yang merupakan janahan lil mukmin, ibarat dua sayap bagi seorang mukmin. Ya, kalau burung memiliki dua sayap, dia tidak akan bisa terbang tanpa dua sayap yang dimilikinya. Kalau dia hanya memiliki salah satu sayap, maka dia tidak akan bisa terbang. Maka ini pun ibarat yang dikatakan oleh para ulama, persoalan mukmin hendaklah memiliki dua hal ini. Dalam arti, harus ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah dan harapan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikian dia akan menjalani kehidupan ini dengan berimbang. Ya. Di satu sisi akan meningkatkan amal kebaikannya. Ya. Di sisi yang lain, dia akan juga tetap ada rasa takut dalam dirinya kalau amalnya tertolak, kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali pada pembahasan kita yang awal, bahwa rukun dari ibadah yang kita lakukan sehari-hari, hendaklah ada tiga hal dalam diri kita. Kita melakukan ibadah itu karena cinta pada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah. Jadi harus ada cinta pada Allah dalam diri kita ketika kita beribadah padanya. Yang kedua ada khauf, rasa takut pada Allah dan adabnya, ancamannya, kemurkaannya, kemarahannya. Ya. Yang ketiga ada harapan ar-raja, mengharapkan Allah SWT, rahmatnya, ampunannya, maghfirahnya, ridhonya. Ya. Nah, orang yang mengumpulkan dalam ibadahnya tiga hal ini, maka insyaAllah ibadah yang akan sempurna, ibadah yang akan betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas ilmu, istiqamah dan amal yang saleh dan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. السلام عليكم ورحمة الله.